Ya dek ya konco-konco diulami nanggap orkes campur sari setino punjol sewengi tamune ben seneng ati mengkoyen listrik e mati ya dek ya nyewa di selopo aki seneng-seneng sampe pagi jogetan karo penyanyi yen wis rampung disangoni sing nyanyi ayu-ayu yen lagu lirik kowe ojo cemburu sing lirik mung mripatku ning atiku tetep kanggo sliramu tambah tresno candaane mesti neku wiroso roso ditambah roso candaane mesti ne monggo kerso kerso ditambah kerso candaane mesti neku nyoto nyoto ditambah nyoto nyata-nyata wong urip pancene tresno yo dek yo nyewa di selopo aki seneng-seneng sampe pagi jogetan karo penyanyi yen wis rampung disangoni sing nyanyi ayu-ayu yen lagu lirik kowe ojo cemburu sing lirik mung mripatku ning atiku tetep kanggo sliramu tresno ditambah tresno candaane mesti neku wiroso roso ditambah roso candaane mesti ne monggo kerso tresno tresno ditambah tresno candaane mesti neku wiroso roso ditambah roso candaane mesti ne monggo kerso nyoto nyoto nyoto wong loro